cerita tentang hati yang terluka, tentang rasa yang kecewa, bertahan dalam dilema. Ingin bahagia, tapi sakitku terima. Kini lelahku karena telah kulakukan segalanya. Pergi sulit bertahan sakit. Kisah ini sungguhlah pahit. Sampai kapan aku terima diriku yang selalu terluka. Tapi